Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la halla wa la quwwata illa billah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala kajian fikih pada kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail Al-Fiqhiyyah karya Imam Al-Allamah Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada babul adzan, melanjutkan qala al-muallif rahimahullahu taala wa yushra'u lis-sami'i ay yutabi' al-mu'adhdhin wa yushra'u lis-sami'i ay yutabi' al-mu'adhdhin, dan disyariatkan bagi as-sami' yang mendengarkan azan ayyutabi al-mu'adzin, untuk mengikuti mu'adzin, yakni mengikuti apa yang dia ucapkan. Disyariatkan bagi orang yang mendengarkan azan untuk mengikuti ucapan mu'adzin berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam as-sahihain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum an-nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengarkan nida, yakni adzan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin. Maka ini jelas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan sebagaimana yang diucapkan muazzin. Kecuali ketika muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka yang kita ucapkan adalah la haula wa la quwwata illa billah. Ini pengecualian berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka seorang dari kalian mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Hadis ini telah kita sebut sebelumnya dalam permasalahan apa? Siapa yang ingat? Antum ya akhi. Siapa namanya? Fadal. Sini, bawa buku antum. Siapa namanya? Yang ini. Afifuddin. Udin, berdiri Udin. Berdiri sebentar. Mana buku antum? Coba pinjam. Pinjam buku antum, saya mau lihat. Din. Sini Din. Baik. Din mau belajar Din? Kalau mau belajar perhatikan ya. Antum ya, siapa namanya? Hah? Heri. Baik, siapa yang ingat dalam permasalahan apa? Menyatukan dua takbir ahsan tak? Barakallahu fiik. Sunnah bagi muadzin untuk menyatukan dua takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma qala, kemudian muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah, maka orang yang mendengarkan juga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tsumma qala, kemudian muadzin mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka orang yang mendengarkan juga mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tsumma qala hayya 'alas shalah, lalu muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, qala la haula wa la quwwata illa billah, maka orang yang mendengarkan mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah, kemudian muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, qala la haula wa la quwwata illa billah, orang yang mendengarkan juga mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Summa qala Allahu akbar Allahu akbar. Qala Allahu akbar Allahu akbar. Kemudian muazin mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar, maka orang yang mendengarkan juga mengatakan Allahu akbar Allahu akbar. Summa qala la ilaha illallah. Qala la ilaha illallah. Kemudian muazin mengucapkan la ilaha illallah, orang yang mendengarkan juga mengucapkan la ilaha illallah. Min qalbihi dakhala al-jannah. Dia ucapkan dari hatinya, maka dia akan masuk surga. Jadi keutamaan mendengarkan azan dan menjawabnya adalah merupakan salah satu sebab dimasukkannya seseorang ke dalam surga apabila dia ucapkan dari hatinya. Yakni maksudnya ikhlas, dan juga dia pahami maknanya, sehingga dia tidak sekedar mengucapkan dengan lisan, tetapi juga dia pahami maknanya dengan hati, dan dia agungkan Allah, dia sucikan Allah dengan hatinya. Misalkan seorang yang mengucapkan Allahu Akbar bukan sekedar ucapan lisan, tetapi juga dalam hatinya dia agungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi jelas bahwasanya kita jawab ucapan muazin seperti ucapannya, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, dibalas dengan la haula wa la quwwata illa billah. Lalu bagaimana dengan azan subuh? Apabila muazin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, apa yang kita jawab? Tidak ada hadis secara khusus yang menjelaskan balasan as-salatu khairum minan naum, maka kembali kepada keumuman hadis Abu Sa'id tadi, yaitu idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muazzin. Apabila kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muazin. Jadi ucapkan juga as-salatu khairum minan naum. Muazin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, maka kita juga mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Juga disunahkan kadang-kadang ucapan syahadat asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadur rasulullah, kita jawab dengan wa ana, dan aku juga. Yakni aku juga bersaksi dengan syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna muhammadur rasulullah. Berdasarkan satu hadis dari Sahal bin Hunayf, annahu sami'a Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma wa huwa jalisun 'ala al-mimbar, bahwasanya beliau pernah mendengarkan Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridhai keduanya, dan ketika itu Muawiyah duduk di atas mimbar. Azan al-muazzin, muazzin mengumandangkan azan. Qala Allahu akbar Allahu akbar. Muazzin mengatakan Allahu akbar Allahu akbar. Qala Muawiyah Allahu akbar Allahu akbar. Muawiyah juga mengatakan Allahu akbar Allahu akbar. Qala asyhadu an la ilaha illallah. Faqala Muawiyah wa ana. Dan ketika muazzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka Muawiyah berkata wa ana. Faqala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, faqala Muawiyah wa ana. Lalu muazin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muawiyah pun mengatakan wa ana. Falamma qada ta'zin qala, maka ketika azan telah selesai, Muawiyah berkata ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadzal majlis hina azana al muazin yaqulu ma sami'tum minni min maqalati. Sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada majlis ini, ketika beliau mendengarkan azan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebagaimana yang kalian ucapkan dariku, dari ucapanku, yakni wa ana. Baik, ini kadang-kadang. Kemudian apa hukum menjawab azan ini? Apakah suatu kewajiban ataukah tidak sampai wajib? Yakni mustahab. Yang benar mengikuti muazin atau menjawab muazin hukumnya tidak sampai wajib, tetapi mustahab. Walaupun pada hadis Abu Sa'id di dalam As-Sahihain tadi merupakan perintah. Faqulu mithla ma yaqulul muazin. Tetapi ada hadis yang memalingkan dari kewajibannya, yaitu hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan bahwasannya Nabi SAW ketika mendengarkan muazzin mengumandangkan azan, beliau mengatakan alal fitrah, di atas fitrah, dan beliau tidak menjawab azan, menunjukkan bahwasannya itu merupakan bukan merupakan suatu kewajiban. Demikian pula disebutkan suatu azhar dari Sa'labah bin Abi Malik Al-Quradi, seorang tabi'in yang hidup di masa Umar dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan innahum kanu yatahaddatsuna hina yajlisu Umar ibn Khattab 'ala al-mimbar hatta yasqut al-mu'adzin. Sesungguhnya kaum muslimin berbicara, yakni bercakap-cakap, ketika Umar duduk di atas mimbarnya sampai muadzin itu diam. Fa idza qama Umar 'ala al-mimbar lam yatakallam ahad hatta yaqdi khutbatay kiltayhima. Maka apabila Umar telah berdiri di atas mimbar, tidak ada satupun yang berbicara sampai Umar menyelesaikan dua khutbahnya. Afar ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Maksudnya adalah ketika Umar mengucapkan salam, kemudian Umar duduk, kan azan. Ketika azan tersebut, mereka tidak menjawab azan, mereka berbicara. Ketika muadzin sudah selesai dan khatib berdiri kembali untuk menyampaikan khutbahnya, baru mereka diam. Dan ini juga dalil boleh berbicara pada hari Jumat ketika khatib sedang duduk dan muadzin sedang mengumandangkan azan. Dan terdapat riwayat penguat di dalam Al-Musannaf karya Ibnu Abi Syaibah, juga dari Sa'labah bin Abi Malik Al-Quradi, beliau mengatakan adraktu Umar wa Utsman fa kana al-imam idza kharaja yawm al-jum'ah tarakna as-salah fa idza takallama tarakna al-kalam. Kata beliau rahimahullah, aku dapati Umar dan Utsman, yakni beliau hidup di zaman keduanya, adalah imam itu apabila dia keluar pada hari Jumat, maka kami meninggalkan salat, yakni tidak lagi mengerjakan salat sunnah, salat sunnah mutlak. Dan apabila imam sudah berbicara, maka kami meninggalkan pembicaraan juga. Jadi maksudnya ketika muadzin sedang muazzan, mereka tetap berbicara. Ketika imam sudah mulai berkhutbah, baru mereka diam. Maka ini merupakan as-sharih yang memalingkan dari perintah atau dari hukum wajib yang ada dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam as-sahihain, yakni perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab azan. Kesimpulannya, hukum menjawab azan tidak sampai wajib. Dan ulama menjelaskan bagaimana cara menjawab azan itu ada dua cara. Yang pertama, seperti yang dikatakan atau disebutkan dalam hadis ini, yakni ketika imam mengucapkan Allahu Akbar atau muazzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung diikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini jelas. Cara yang kedua, apabila misalkan seseorang itu memiliki kesibukan yang mungkin tidak bisa dia tinggalkan, maka boleh dia menjawab azan setelah muazzin selesai mengumandangkan azan seluruhnya. Baik, Abu Sulaiman, Ibn Haluk. Ini dua cara. Kalau seorang memiliki suatu kesibukan, boleh saja dia menjawab azan setelah muadzin selesai mengumandangkan azannya. Dan dikisahkan Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ketika ada penanya yang menelpon beliau, ketika itu juga azan berkumandang, maka beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan kepada penelpon ini, tunggu sebentar, kita mau menjawab azan. Jadi tunggu, ditunggu sampai selesai azan, baru dia mengajukan pertanyaannya. Ini teladan dari para ulama kita. Dan kita tidak menyanyiakan amal saleh, apalagi amal saleh yang jelas disebutkan sebagaimana dalam hadis Umar tadi, siapa yang mengucapkannya min qalbihi dakhala al-jannah, diucapkannya dari hatinya, maka dia akan masuk surga. Baik. Kemudian disunnahkan untuk bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memohon wasilah setelah selesai azan. Ini tambahan dari apa yang tidak disebutkan Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Disunahkan bersalawat dan memohon wasilah untuk Nabi SAW setelah selesai azan. Dan ini disunahkan setelah selesai azan, bukan sebelum azan. Termasuk bid'ah di dalam azan, salawat-salawat yang diucapkan oleh muazzin sebelum azan. Dan kadang-kadang orang bisa menyangka itu bagian dari azan. Ini termasuk bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Para muazzin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan salawat dulu sebelum azan. Yang disunahkan setelahnya. Itu pun disunahkan bagi yang mendengarkan. Seperti dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul tsumma shallu alayya." Apabila kalian mendengarkan muadzin, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Kemudian bersalawatlah atasku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha alayhi ashran. Karena sesungguhnya siapa yang bersalawat atasku dengan satu salawat, satu kali bersalawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat atasnya sebanyak 10 kali. Ini luar biasa keutamaan salawat. Sekali kita bersalawat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Tsumma sallallahu li alwasilah. Kemudian mohonlah kepada Allah untukku al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Karena sesungguhnya al-wasilah itu adalah satu kedudukan di surga yang tidak layak diberikan kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa arju an akuna ana huwa. Maka aku mengharapkan hamba tersebut adalah aku. Faman sa'ala Allah li al-wasilah halat 'alaihi syafa'ah. Maka barang siapa yang memohonkan kepada Allah untukku al-wasilah ini, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Subhanallah, keutamaan yang sangat besar. Siapa yang mau mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali azan dikumandangkan. Bagaimana lafaz salawat yang disyariatkan? Di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida." Barang siapa yang mengucapkan ketika dia mendengarkan azan, "Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah." Wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Barang siapa yang mengucapkan hal itu, ucapan tersebut, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Jadi inilah lafaz syafa'at yang disyariatkan untuk dibaca. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini. Was-salatil qa'imah, dan salat yang didirikan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Wab'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adtah, dan bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan. Makna doa ini, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini. Dikatakan oleh Al-Hafiz bahwasannya al-muradu biha da'watu tauhid. Yang maksud dengan seruan di sini adalah seruan kepada tauhid. Sebagaimana firman Allah, lahu da'watul haq. Allah Subhanahu wa taala memiliki da'watul haq, seruan kepada kebenaran. Sedangkan pensifatan dengan at-tammah, pensifatan yang sempurna, yakni seruan yang sempurna, dikatakan oleh Ibnu Tin rahimahullah, wusifat bit-tammah lianna fiha atammal qaul wa huwa la ilaha illallah. Disifatkan seruan tersebut dengan seruan kesempurnaan karena di dalamnya terdapat kalimat yang paling sempurna, yaitu la ilaha illallah. Dan dikatakan sempurna sebab kesyirikan itu mengandung kekurangan, yakni mengurangi hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula karena kalimat ini tidak bisa dirubah-rubah oleh manusia, dia akan tetap sampai hari kiamat. Sedangkan selain daripada seruan ini, itu tidak akan tetap sampai hari kiamat. Ini makna ad-da'wah utama, yakni dakwah kepada tauhid dakwah yang sempurna. Adapun makna al-wasilah, al-wasilah itu ada dua makna di dalam syariat. Yang pertama, al-qurbatul lati yutawassalu biha. Sebuah al-qurbah, yakni satu bentuk ibadah yang dengan itu kita bertawassul, yakni kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua adalah al-manzilatul aliyah, kedudukan yang tinggi. Yakni kedudukan yang tinggi di surga. Dan inilah yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu kita mohon agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kedudukan yang tinggi sebagaimana dalam hadis Ibnu Amr tadi dalam riwayat Muslim, "Tsumma sallallahu li al-wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Karena sesungguhnya al-wasilah itu adalah sebuah kedudukan di surga yang tidak patut diberikan kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa arju an akuna ana huwa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku berharap akulah hamba tersebut. Baik. Demikian pula disunahkan untuk membaca sebagaimana dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'ul muadzin." Barang siapa mengucapkan ketika dia mendengar azan, wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengucapkannya, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini doa yang lain yang disunahkan untuk kita ucapkan ketika mendengarkan azan, yaitu wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban, aku ridhoi Allah sebagai Rabb, wa bil islami dinan, dan Islam sebagai agamaku, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Ini lafaz yang lain. Dan di sini ada faedah hadis yang pertama dan kedua tentang lafaz yang kita ucapkan mendengarkan azan. Dikatakan hina yasma'un nida, ketika seorang mendengarkan azan. Ditanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, kapan azan itu diucapkan? Kapan lafaz ini diucapkan? Apakah ketika muadzin mengumandangkan azan ataukah setelah muadzin selesai? Maka beliau mengatakan tidak ada masalah. Kita ucapkan dua zikir tadi, yang pertama salawat dan memohonkan wasilah, yang kedua syahadat dan mengucapkan raditu billahi rabban dan seterusnya, itu boleh saja diucapkan ketika muadzin sedang mengumandangkan azan atau dia sudah selesai. Baik. Dan nampak di sini jelas dikatakan hina yasma'un nida, seorang yang mengucapkan ketika dia mendengarkan azan. Berarti ini disunahkan bagi orang yang mendengarkannya, bukan bagi muadzin itu sendiri. Demikian pula dalam hadis Ibnu Amr tadi dikatakan idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengarkan azan dan seterusnya. Maka diperintahkan bagi orang yang mendengarkan azan, bukan muadzin itu sendiri. Dan ada satu faedah yang sangat penting disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Irwa'ul Ghalil juz pertama halaman 260. Halaman 260 dan seterusnya, beliau menyebutkan ada 4 atau bahkan 5. 5 lafaz yang berasal dari riwayat yang syadz, riwayat yang ganjil. Yakni riwayat seorang rawi yang thiqah yang menyelisihi rawi yang lebih thiqah darinya. Ada 5 lafaz beliau sebutkan. Riwayat-riwayat yang dhaif. Syadz. Lafaz yang pertama, tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Ini dhaif, syadz dalam riwayat Al-Baihaqi. Ini tambahan bagi doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Tambahannya innaka la tukhliful mi'ad dhaif. Ini yang pertama. Yang kedua, tambahan Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadhihi ad-da'wah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan haknya panggilan ini. Ini tambahan yang baik. Yang ketiga, tambahan Sayyiduna Muhammad. Tambahan lafaz Sayyiduna ini atau Sayyidina ini tambahan yang baik. Disebutkan dalam Syarhul Ma'ani oleh Al-Imam Al-Tahawi dan ini baik. Ini yang ketiga. Yang pertama dan yang kedua dalam Al-Baihaqi. Kemudian lafaz yang berapa sekarang? Hah? Yang keempat. Ada tambahan wa darajatir rafi'ah. Wa darajatir rafi'ah. Aku memohon derajat yang tinggi. Disebutkan dalam riwayat Ibn Sunni. Juga da'if. Syaz. Yang kelima, ada tambahan ya arhamar rahimin. Disebutkan oleh Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i di dalam Al-Muharrar. Ini juga da'if. Ya arhamar rahimin. Ini lima tambahan yang paling terkenal mungkin. Innaka la tukhliful mi'ad. Dengan wa darjatar rafi'ah. Ini dua tambahan yang da'if yang paling terkenal. Dari lima tambahan ini. Dan sebagian tambahan-tambahan tersebut disebutkan dalam kitab Qaidatun Jalilah fit Tawassul wal Wasilah. Ini peringatan Syekh Al-Albani rahimahullah bahwasanya sebagian tambahan tersebut yaitu tambahan yang pertama dan kelima disebutkan dalam kitab Qaidatun Jalilah fit Tawassul wal Wasilah. Siapa yang tahu ini karya siapa? Ini kitab yang paling bagus menjelaskan tentang masalah tawassul dan wasilah. Qaidatun Jalilah fit Tawassul wal Wasilah. Ada yang tahu? Pernah lihat aja walaupun enggak pernah baca. Kerja siapa? Hah? Benar? Enggak tahu. Baik, karya Syekhul Islam. Ini terkenal. Kitab terkenal karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi lafaz yang pertama dan terakhir itu juga disebutkan dalam kitab beliau. Jadi hati-hati. Ini lafaz dhaif dan Syekh Al-Albani menjelaskan itu kemungkinan besar dari kesalahan sebagian para pencetak buku. Para pencetak buku sebab sangat jauh. Kalau Syekhul Islam salah dalam masalah ini, sangat jauh kata beliau. Ini seorang sekaliber Syekhul Islam sangat aneh kalau salah dalam masalah ini. Dan beliau seorang hadis, seorang ahli hadis. Syekhul Islam kalau berbicara tentang hadis seakan-akan beliau adalah ahli hadis. Seakan-akan beliau adalah ahli hadis yang paling ahli, tidak ada yang lain yang lebih ahli dari beliau. Kalau berbicara fikih, seakan-akan beliau adalah orang yang paling ahli dalam bidang fikih, sampai disebutkan seakan-akan beliau tidak mengerti yang lain karena begitu ahlinya, sehingga orang mengira dia tidak mengerti yang lain kecuali itu. Demikian pula dalam bidang hadis. Baik. Kemudian tadi yang belum sempat kita sebut jelaskan makna maqamah mahmudah wa ba'athu maqamah mahmudah dan atau sebelumnya wal fadilah. Kalau al-wasilah tadi al-manzilatul rafi'ah atau al-manzilatul aliyah. Adapun al-fadilah maknanya adalah al-martabatul zaidah ala sa'iril khalaiq. Kedudukan yang tinggi di atas seluruh makhluk. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedudukannya di dalam surga adalah kedudukan yang tertinggi. Dan dikatakan para ulama ini merupakan tafsir dari wasilah itu juga. Kemudian makna maqam mahmuda adalah asy-syafa'atul uzma. Adalah asy-syafa'atul uzma, yaitu syafaat yang paling besar sebagaimana dalam as-sahih dari hadis Anas, yaitu tentang kisah manusia meminta syafaat kepada Nabi Adam alaihi salam dan beliau meminta uzur lalu menunjuk kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh juga meminta uzur menunjuk kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, semuanya meminta uzur lalu manusia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diputuskan bagaimana nasib manusia ini. Ini asy-syafa'atul uzma, kedudukan atau syafaat yang paling besar dan ini yang dimaksud dengan maqamul mahmuda, kedudukan yang tinggi. Demikian yang dijelaskan para ulama. Baik, naktafi di hadzal qadar. Ada pertanyaan? Apakah ada hadis yang menyebutkan dua azan ketika sholat Jumat akan dimulai, yakni azan pertama dan azan kedua? Hadis sahih dalam riwayat Bukhari. Tetapi bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ijtihad Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk khulafaur rasyidin yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Dan beliau melakukan itu karena ada suatu sebab yang jelas. Disebutkan dalam riwayat-riwayat dalam as-sahih, dalam sahih Bukhari. Ketika dikumandangkan azan yang pertama, sedikit yang datang ke masjid. Orang-orang di pasar tidak mendengarkan azan. Jadi tujuan dikumandangkannya azan tidak tercapai. Mereka tidak dengarkan. Maka Utsman memerintahkan muadzinnya untuk berazan di satu tempat dekat pasar agar mereka dengarkan. Maka kalau begitu azan jadi dua kali. Lalu pada akhirnya mereka mendengarkan azan. Baik. Maka sepatutnya kalau mau diterapkan seperti itu harus persis. Pertama ada kebutuhan. Yang kedua dilakukan di tempat yang dibutuhkan. Ada kebutuhan yaitu kalau azannya tidak kedengaran. Sekarang kan alhamdulillah sudah ada mic. Sudah ada mic, dia tidak perlu azan yang kedua. Walaupun ini dilakukan di Haramain, tetap saja bukan dalil. Sudah ada mic, tidak perlu azan yang kedua. Kemudian dilakukan di tempat yang dibutuhkan. Yani misalkan di mana orang di situ berkumpul yang mereka tidak mendengarkan azan, maka azan di situ. Kalau azannya dua kali di sini juga, apa gunanya? Mereka tidak akan bisa dengarkan juga. Baik, jadi dua hal tersebut diperhatikan. Yang pertama, apabila dibutuhkan untuk azan yang kedua, kemudian yang kedua dilakukan di tempat yang dibutuhkan tersebut. Adapun apabila tidak terpenuhi dua syarat ini, maka tidak termasuk sunnah untuk melakukan azan yang kedua. Tapi kalau kaum muslimin meyakini itu sunnah dengan dalil tersebut, maka yakni bukan termasuk sesuatu yang kita ingkari secara berlebihan. Ya. Yani cukup kita nasihati, kita sampaikan. Dan jangan sampai misalkan kita khutbah di tempat mereka karena mereka dua azan lalu kita sudah tidak mau khutbah. Jangan. Jangan sampai seperti itu. Yani itu kesalahan mereka. Biarkan saja. Tentu dengan nasihat. Jangan sampai kita mengingkari mereka. Justru kemudian kita tidak bisa menyampaikan sesuatu yang lebih penting. Yaitu permasalahan tauhid dan bahaya kesyirikan. Jangan sampai seorang diundang khutbah. Baru keluar pondok, baru lulus pondok, diundang khutbah. Ditanya, masjid itu azannya satu atau dua? Kalau dua saya tidak mau. Jangan. Ini salah. Walaupun itu misalkan kita yakinnya sebagai kemudaratan, sebagai bid'ah. Tetapi, menyampaikan tauhid sangat penting. Mudaratnya akan lebih besar kalau kita tidak menyampaikan tauhid atau mengingatkan bahaya kesyirikan. Demikian pula, kalau mimbarnya seperti mimbarnya George Bush atau Obama. Mimbar orang-orang kafir. Tidak seperti mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu tiga tangganya, tiga tingkatan. Maka jangan sampai seorang menolak khutbah di tempat tersebut dengan alasan mimbarnya. Sebab kemudaratannya akan lebih besar. Baik, jadi berdakwah itu harus punya fikih, harus punya pemahaman yang mendalam. Barangkali ini saja, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Dan insyaallah kita memasuki sesi tanya jawab. Dan ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Dan bagi yang ingin mengirimkan, silakan kirimkan saja pertanyaannya sebagaimana biasa ke nomor 08 5353 02 03 04. Dan langsung saja mungkin di kami persilakan kepada Ustaz untuk menjelaskan pertanyaan yang telah masuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz, ucapan Ilahi lastu lil firdausil a'la wala aqwa ngala naril jahimi. Apa yang tulisan kurang jelas. Dibaca tiap Jumat. Apa sih artinya Ustaz? Bacaan-bacaan seperti ini dibaca tiap Jumat dengan bacaan khusus harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalil sudah tinggalkan. Jangan dibaca. Kalau belum tahu ini dalil ada dalilnya atau tidak, jangan. Jangan dibaca. Kalau tidak ada kalau belum tahu, ragu, ini ada dalilnya atau tidak. Ustaz, barang siapa memperolok ayat Al-Qur'an maka ia kafir. Bagaimana orang yang tidak berhijab dalam sehari padahal mereka tahu kalau menutup aurat itu wajib. Malah ada yang berkata, buat apa pakai jilbab kalau hatinya jelek? Apakah perkataan itu termasuk memperolok ayat Al-Qur'an, Qur'an dan sunnah berkolori? Kalau perkataan ini asalnya dari syubhat. Dia tidak mengandung pelecehan atau memperolok Al-Qur'an. Kecuali dia memaksudkan dengan hati. Namun yang zahir dari perkataan ini hanyalah sekedar syubhat dari orang-orang yang tidak memahami kewajiban menggunakan jilbab. Menggunakan jilbab harus disertai dengan baiknya hati.